Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir ya, masih di pelajaran yang ke-13 ya, Darsus Salisa Asyara. Pada bagian yang ba atau bagian kedua kemarin sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya pada pelajaran yang ke-13 ini, yakni al-jimu atau jim, bagian yang ketiga, bagian C. Ini jadi A, B, C. Ini. Kalau dalam bahasa Arab, ya, hamzah, ba, kemudian jim. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Ya, terutama ya, terkait dengan isim isyarah yang digunakan. Ya, tetapi bukan kemudian mengabaikan yang lain, tapi salah satu pokok pembahasan yang akan dibahas nanti terkait dengan isim isyarahnya. Haulai ikhwati. Ini adalah saudara-saudara saya. Jadi, dari pembicara ini ada beberapa orang yang berkumpul di dekat dia. Kemudian pembicara mengatakan, haulai ikhwati. Ini, orang-orang ini tadi, adalah saudara-saudara saya. Jadi jaraknya dekat. Kemudian tadi beberapa orang atau jamak. Maka isim isyarah yang digunakan di sini, haulai. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Ya. Kemudian, dia melanjutkan, waulaika asdiqai. Dan itu adalah sahabat-sahabat saya. Ya. Selain tadi ada beberapa orang yang dekat dengan dia, ternyata di jauh sana, ya, jaraknya agak jauh atau lebih jauh dari ini tadi, juga terdapat beberapa orang, beberapa laki-laki, ya, yang jumlahnya banyak. Kemudian pembicara mengatakan, menunjuk orang-orang yang jaraknya lebih jauh tadi dengan mengatakan ini, ulaika asdiqai. Itu adalah sahabat-sahabat saya. Jadi mengisyaratkan menunjuk pada beberapa orang laki-laki yang jaraknya jauh, ini dengan ulaika. Ini isim isyarahnya. Nih, jadi ini perbedaan antara haulai dan ulaika, yakni dari sisi jaraknya. Adapun terkait dari sisi musyar ilaih atau yang ditunjuk, sama untuk jamak ya, dan mudzakkar. Contoh berikutnya, man ulaikar rijalu tiwalu, siapa laki-laki yang tinggi itu, ya, hum atibba'u min Amerika, mereka adalah dokter-dokter dari Amerika. Ya, ini untuk jamak mudzakkar. Tadi isim isyarahnya dengan ulaika, ulaikar rijalu. Kemudian pada jawaban diganti dengan dhamir, dengan dhamir hum. Ya, ini. Kemudian kalimat berikutnya, man ulaikan nisa'u, siapa para wanita itu? Ya. Di sini yang ditunjuk adalah beberapa orang wanita atau jamak muannas. Ya, isim isyarah yang digunakan adalah ulaika. Ya, kalau dibandingkan dengan yang jamak muzakkar tadi, ulaikar rijalu, ulaikan nisa'u. Jadi sama isim isyarahnya untuk yang jamak antara muzakkar dengan muannas, yakni dengan ulaika. Ya, ini untuk yang ba'id, untuk jarak yang jauh. Ya. Man ulaikan nisa'u, siapa para wanita itu? Kemudian dijawab, hunna ummahatut talibati. hunna, mereka, mereka para wanita itu tadi, adalah ibu-ibu dari para siswi. Ummahat, ibu-ibu, jamak dari ummun, ibu. Kemudian at-talibati, para siswi. Mereka, para wanita itu adalah ibu-ibu dari para siswi. Di sini, untuk menjawab, ula'ikan nisa'u diganti dengan dhamir yang sesuai untuk jamak mu'annas, yakni hunna. Ini. Kalau tadi jamak mudzakkar dengan hum, untuk jamak mu'annas dengan hunna. Berikutnya. Aba'ut-tullabi indal mudiri. Aba, ini jamak dari abun, ayah. Abun, ayah, jamaknya aba'un. Kemudian diidhofahkan pada at-tullab menjadi aba'ut-tullabi. Jadi ayah-ayah dari para siswa, indal mudiri, itu bersama mudir, bersama kepala sekolah. A'ula ikan nisa'u kholatuki ya Maryamu. Apakah para wanita itu adalah bibi-bibimu, wahai Maryam? A'ula ikan nisa'u kholatuki. Karena yang diajak bicara Maryam, kafnya di kasrah ya, kholatuki. Ini. La, tidak. Hunna ammati, mereka adalah bibi-bibi saya dari pihak ayah. Ya, kalau kholat tadi ada kholah, ini bibi dari pihak ibu, saudarinya ibu. Tapi kalau ammah, jamaknya ammat, ini bibi dari pihak ayah, saudari dari ayah. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Ini adalah para dokter, ini adalah dokter-dokter, dan itu adalah insinyur-insinyur atau para insinyur. Haulai rijalu fuqara'u, para lelaki ini fakir. Haulai rijalu, para lelaki ini fuqara'u, fakir. Wa ulaika, dan para lelaki itu, jadi maknanya para lelaki itu atau orang-orang itu, aghniya'u, kaya atau kaya-kaya. Ulaikatullabu di'afun, ulaikatullabu, para siswa itu di'afun, lemah. Di'af jamak dari da'if, ya, lemah. Man ula'ikar rijalu, siapa orang-orang itu? Hum wuzara'u, mereka adalah para menteri. Jadi dari contoh-contoh kalimat ini tadi ditunjukkan, ya, diantaranya tentang ism isyarah. Jadi ism isyarah, ya, sebagaimana yang sudah dibahas pada pembahasan yang terdahulu, dari sisi jarak, ya, terbagi menjadi qarib dan ba'id. Ya, qarib itu dekat, ya. Kemudian ba'id, ini jauh. Ini dari sisi jaraknya. Kemudian terkait dengan al-musyar ilai, yaitu sesuatu yang ditunjuk oleh isim isyarah tadi. Misalnya tadi ha'ula'i ikhwati, ikhwati itu yang ditunjuk oleh ha'ula'i. Ula'ika astiqa'i, astiqa'i yang ditunjuk oleh isim isyarah ula'ika. Jadi isim yang ditunjuk atau sesuatu yang ditunjuk oleh isim isyarah itu disebut dengan musyar ilaihi. Terkait dengan keadaan musyar ilaih, yakni isim yang ditunjuk oleh isim isyarah, itu dari sisi jumlahnya ada yang mufrad dan ada yang jamak. Kemudian dari sisi jenisnya ada yang mudzakkar dan mu'annas. Nah, pembahasan di sini dari contoh-contoh tadi, yakni isim isyarah yang untuk ba'id, yang untuk ba'id, untuk yang jauh. Menggunakan lafad ula'ika. Menggunakan lafad ula'ika. Dan ini lafaz ulaika ini digunakan untuk jamak baik yang mudzakkar maupun yang muannas. Jadi isim isyarah untuk jamak itu sama antara mudzakkar dengan muannas. Untuk yang ba'id ini dengan ulaika, adapun untuk yang qarib sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya ya, kemarin atau yang ada di atas itu, ini dengan lafaz haula'i. Ini. Jadi untuk yang mufrad berbeda, muzakkar muannasnya berbeda, tetapi jamaknya sama. Ini pada isim isyarah. Dan satu catatan ya, ini untuk isim yang aqil ya, atau untuk musyar ilaih yang aqil, yang berakal. Adapun nanti untuk yang ghairu aqil ya, nanti ada hukum tersendiri. Insya Allah nanti pada pelajaran-pelajaran mendatang akan disampaikan. Jadi pembahasan ini, sebagaimana yang pembahasan yang sebelumnya kemarin, ini adalah untuk yang aqil, untuk isim-isim atau untuk musyar ilaih yang aqil, yang berakal. Demikian keadaannya. Ini ya, baik. Kita lanjutkan tamarinu latihannya. Yang pertama, hawilil mubtada'a, ubahlah mubtada' fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat-kalimat berikut ini, ila jam'in, menjadi jama' ma'a takhyiri ma yalzimu, sesuai atau bersamaan dengan takhyir, perubahan apa yang semestinya. Jadi ubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut menjadi jamak dengan perubahan yang semestinya. Apa yang ikut berubah, apa yang terpengaruh ikut berubah, ya disesuaikan ikut berubah. Misalun, contoh. Zalikar rajulu mudarrisun. Laki-laki itu, ya, zalikar rajulu, laki-laki itu mudarrisun. Ya, seorang guru. Adalah seorang guru. Ya. Ya, sekaligus untuk apa? Murojaah, kita lihat dari sisi kedudukannya. Zalika ini sebagai mubtada, ar-rajulu sebagai apa? Badal, ya. Ar-rajulu sebagai badal dari zalika. Kemudian khobarnya, ya, khobar itu yang menyempurnakan mubtada menjadi jumlah mufidah, menjadi kalimat yang sempurna. Khobar pada kata mudarrisun, ya. Zalika rajulu mudarrisun. Laki-laki itu seorang guru. Ya. Kemudian tadi mubtada'nya yakni pada kata zalika diubah menjadi jamak. Ya. Tadi jamaknya menjadi ulaika. Ya. Zalika untuk mufrad jamaknya adalah ulaika. Ya. Karena ulaika atau mubtada ini menjadi jamak, maka badal juga ikut menyesuaikan menjadi jamak. Ar-rajulu berubah menjadi jamak, menjadi ar-rijalu. Ini badal. Badal itu nanti akan menyesuaikan dengan mubadalnya, menyesuaikan dengan isim yang dibadali oleh badal tersebut. Jadi ulaika sebagai mubadal atau yang dibadali nanti akan mempengaruhi badalnya, yaitu ar-rijalu. Ini. Kemudian khobar, ketika khobar itu berupa satu isim, satu kata seperti contoh ini, mudarrisun, juga akan terpengaruh, juga akan ikut menyesuaikan dengan keadaan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mufrad tadi, zalika, maka khobar juga lafaz yang mufrad, mudarrisun. Ketika mubtada' dibentuk menjadi jamak, ulaika, maka khobar juga ikut berubah menjadi jamak. Sehingga di sini menjadi mudarrisuna. Ini, sehingga kalimatnya ulaikar rijalu mudarrisuna. Orang-orang ini, para lelaki ini, orang-orang itu atau para lelaki itu adalah guru. Adalah guru-guru. Ini. Contoh berikutnya. Nomor satu. Man zalikal fata, ya, man zalikal fata, siapa pemuda itu? Ya, di sini yang sebagai mubtada pada kata zalika, isim isyarahnya ini sebagai mubtada, al-fata badalnya. Kemudian isim istifham man ini sebagai khobar. Jadi khobarnya berupa isim istifham dan letaknya didahulukan, diawalkan karena berupa isim istifham. Ini. Nah, kemudian tadi zalika sebagai mubtada dibuat jamak. Maka menjadi man ulaikal fityatu. Ini al-fata jamaknya al-fityatu. Ya, para pemuda. Adapun man isim istifham yang menjadi khobar, ini lafadznya tetap tidak mengalami perubahan. Ya, man atau isim-isim istifham ini tidak berubah. Jadi isim istifham ini digunakan untuk semuanya, untuk mufrad, untuk jamak, untuk mudzakkar, untuk muannas, lafadznya sama. Sehingga tidak ada perubahan pada isim istifham. Jadi yang berubah tadi, yang ikut menyesuaikan berubah pada badalnya. Man ulaikal fityatu, siapa para pemuda itu. Ini. Satu contoh lagi yang berikutnya. Min aina zalikal mudarrisu, dari mana guru itu. Zalika sebagai mubtada, al mudarrisu badalnya. Kemudian khobarnya tadi min aina. Ini huruf jar, kemudian peserta isim istifham aina. Ini sebagai khobar. Nah, ketika mubtada yaitu zalika dibuat jamak, maka yang ikut menyesuaikan pada badalnya. Adapun min aina, min huruf jar, kemudian aina isim istifham ini tidak berubah. Ya. Sehingga kalimatnya menjadi min aina ulaikal mudarrisuna. Ya. Min aina ulaikal mudarrisuna. Dari mana guru-guru itu? Ini. Ya. Jadi perhatikan mana-mana saja yang berubah dan mana pula yang tidak berubah. Ya, tidak harus semuanya berubah, tapi cukup yang terpengaruh atau yang terkait itu yang ikut menyesuaikan berubah. Ini. Berikutnya, Santi. Ilkal fatatu bintut tabibi. Bintut tabibi. Bintut tabibi. Langsung di jamaknya. Iya, langsung jamaknya. Ulaika, ulaikal fatayatu banatut tul. Banatut. Banatut tabibi. Tabi. Tabib ikut jamak atau tidak? Dokternya? Putri dari sang dokter. Putrinya banyak, dokternya apakah harus banyak? Tidak kan? Dokternya sama, dokter Fulan misalkan. Dokternya satu, cukup si Fulan. Ya dia punya satu putri, bintut tabibi. Dia punya banyak putri, ya banatut tabibi. Jadi mudhof ilaih, ya, atau bibi di sini ya, sebagai mudhof ilaih, itu tidak terpengaruh secara asal ya. Ini mudhaf ilaih itu tidak terpengaruh. Ini. Sehingga menjadi diulangi. Ulaikal fatayatu fatayatu banatut tabibi. Ya. Ulaikal fatayatu banatut tabibi. Ya, artinya pemuti-pemuti ini itu pemuti-pemuti itu putrinya sang dokter. Sang dokter. Ya. Pemudi-pemudi itu adalah putri-putri sang dokter. Ini ya. Para pemudi itu ya, adalah putri-putrinya Pak dokter atau dokter itu. Ya. At-tabib, ya, jadi dokternya tertentu, dokter itu atau sang dokter atau pak dokter atau yang semisalnya, yang jelas dokternya tertentu. Ini ya. Berikutnya. Hadat salibu min intautaro wadalika min faronsa. Ya. Haulait salibat tulabu min intautaro wa ulaika min Faransa. Iya. Haula'i tulabu min Inggaltara wa ulaika min Faransa. Artinya siswa-siswa ini dari Inggris. Iya. Yeah. Dan itu dari Prancis. Ya, yeah, dan yang itu maksudnya siswa-siswa yang itu dari Prancis. Di sini khobarnya min Inggaltara, min Faransa, ya, berupa huruf jar beserta isim sesudahnya atau disebut jar wa majrur tidak berubah, tidak menyesuaikan karena berupa jar wa majrur, ya. Berikutnya. Adzalikal muhandisu muslimun. Apakah ulangnya jamak? Ya, monggo diterjemahkan dulu enggak apa-apa. Apakah insinyur itu muslim? Ya. A'ula'ikal muhandisuna muslimuna. Ya. Apakah para insinyur itu seorang muslim? Para muslim. Ya. Apakah para insinyur itu muslim-muslim? Atau cukup muslim ya. Sudah enggak tambah ya. Yang jelas para insinyur itu sudah jamak ya. A'ula'ikal muhandisuna muslimuna. Baik. Berikutnya. Hadihil mar'atu mumaridatun wa tilka tabibatun. Ya. Yeah. Wanita ini seorang perawat. Ya. Yeah. Dan yang itu seorang dokter perempuan. Ya. Yeah. Haula'in nisa'u mumaridatun. Panjang ya, mumaridatun dengan alif dan ta. Mumaridatun wa ula'ika. Wa ula'ika tabibatun. Ini juga panjang. Tabibatun ya, dengan tabibatun. Alif. Ya, dengan alif dan ta. Baik. Artinya wanita-wanita ini para perawat. Ya. Yeah. Dan itu para dokter perempuan. Iya. Yeah. Berikutnya. Man hadal waladu tawilu. Siapa anak kecil yang tinggi ini? Iya. Yeah. Man haula'i auladu. Man haula'i auladu tiwaru. Alif lamnya ya. Man haula'il auladu tiwaru. Kalau bersambung ya. Kalau dipisah-pisah ya. Man haula'i al-auladu at-tiwalu. Jadi alif lam tetap diucapkan. Mau bersambung apa mau dipisah-pisah, diputus ya. Tidak apa-apa tapi tetap diucapkan. Man haula'il auladu at-tiwalu. Man haula'il auladu at-tiwalu. Ya. Siapa para anak kecil ini yang tinggi? Siapa para anak kecil yang tinggi ini? Siapa anak-anak kecil yang tinggi-tinggi ini? Bisa demikian. Berikutnya. Tilkal fatatu shaghiratun. Shaghiratu? Shaghiratu. Tu hamidin. Ya. Yeah. Pemudi yang kecil itu saudaranya perempuannya, saudarinya Hamid. Iya. Yeah. Jamaknya ula'ikal fataya tus shaghiratu shigharu. Ukhtu jamaknya akhwatu hamidin. Ya. Ulaikal fatayatus siraru akhawatu hamidin. Jadi as-siraru jamaknya as-siraru. Kemarin ya sudah disebutkan ya dalam dalam bagian yang sebelumnya kemarin. Baik, artinya pemuji-pemuji itu yang kecil itu, pemuji-pemuji yang kecil itu saudari-saudarinya Hamid. Ya, berikutnya. Tilkal mar'atu ummu thalibatu. Ti. Thalibati. Untuk ilah ya. Berikut jamaknya. Jamaknya. Atau artinya dulu. Mar'atu itu perempuan. Perempuan itu. Perempuan itu ibunya siswi. Siswi ini. Siswinya tertentu ya. Perempuan itu atau wanita itu adalah ibu siswi ini. Ibunya sang siswi atau ibunya siswi ini. Kemudian dijamakkan. Ulaika nisaun. An-nisa'u dihubungkan ula'ikan nisa'u. Ula'ikan nisa'u umurnya ini sama. Nah, ikut atau enggak? Ikut. Umumnya ikut. Ula'ikan nisa'u ummahatut talibati. Talibati mufrad, tetap mufrad atau berubah? Sekarang dari sisi makna, perhatikan ya. Tilkal mar'atu ummu thalibati, wanita itu adalah ibu dari siswi ini. Satu orang wanita, dia ibu dari seorang siswi. Kemudian dijamakkan ulaikan nisa'u, para wanita itu. Ummahatut thalibati adalah ibu-ibu dari siswi ini. Siswinya satu atau banyak? Siswinya banyak. Banyak. Kenapa? Karena ibunya banyak. Jadi secara asal mudhaf ilaih itu tidak berubah, tidak terpengaruh. Tetapi kalau dari sisi makna semacam ini, karena itu ikut menyesuaikan, tidak mungkin satu orang punya banyak ibu. Yang dimaksud ummu itu ibu kandung, kan tidak mungkin. Maka di sini juga harus menyesuaikan, karena ibunya banyak, anaknya juga banyak, sesuai. Jumlah ibu 10 misalkan, maka siswinya juga 10. Ya. Karena satu siswi punya satu ibu. Nah, jadi yang demikian dari sisi makna atau siyaqul kalam, konteks kalimatnya, karena ini mengharuskan sama, ya harus ikut berubah. Tetapi berbeda dengan yang tadi, misalkan tadi apa? Bintu tobibi, putrinya sang dokter. Ketika bintu menjadi jamak, banatu at-tobib, tetap mufrad, tidak ada masalah, secara makna tetap benar, tetap bisa diterima. Putri-putri dari sang dokter, dokternya satu, putrinya banyak, kan masih bisa, masih lumrah, wajar. Tetapi kalau ummahatut thalibati, ibu-ibu dari siswi, ya tentunya siswinya ikut banyak, karena satu siswi, satu ibu. Kalau ibunya banyak, berarti siswi juga harus banyak. Tidak mungkin siswinya satu, ibunya banyak. Ya, tidak memungkinkan. Ya. Jadi yang semacam ini juga harus diperhatikan. Jadi berbahasa dalam hal ini bahasa Arab ya, tidak sekedar hukum-hukum secara lafaz saja, yaitu penting hukum-hukum atau kaidah, tapi dari sisi makna atau syaqul kalam juga harus diperhatikan. Ya. Kalau menjumpai yang semisal ini, maka otomatis at-thalibati ikut jamak dengan alif dan ta yang di akhir ya, at-thalibati. Ulaikan nisa'u ummahatut thalibati. Para wanita itu adalah ibu-ibu dari siswi-siswi ini. Ya, yeah, ini ya. Jadi yang demikian juga harus diperhatikan. Baik. Berikutnya. Zalikar rajulu alimun kabirun minan mam mamlakatul ti ada min mamlakatul minal mamlakat til arabiyati saudiyati. Iya. Lelaki itu seorang alim besar dari kerajaan Saudi Arabia. Iya, kerajaan Saudi Arabia atau kerajaan Arab Saudi, sama. Kalau diurutkan bahasa Arabnya kan mamlakah kerajaan Arabiyah Arab Saudi ya Saudi. Kerajaan Arab Saudi. Jamaknya? Ula ikar rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatin Arabiyatis Saudiyati. Iya. Para lelaki itu para para ulama yang besar dari kerajaan Arab Saudi. Iya, ulama'u kibarun, ulama kibar, ulama besar. Ini. Kemudian di sini al-mamlakah al-mamlakatul arabiyyatus saudiyatu. Nih, asalnya ya, kalau tidak ada min dibaca dengan dhammah, amlam huruf akhirnya dibaca dhammah. Al-mamlakatul arabiyyatus saudiyatu. Ini nama resmi ya, nama resmi dari negeri Arab Saudi ini. Kalau kalau Indonesia kan NKRI ya, itu nama resminya. Nah, kalau Arab ini al-mamlakatul arabiyyatus saudiyatu. Ada yang ditanyakan dari pembahasan ini tadi? Dari contoh-contoh yang ada? Oke. Jadi isim isyarah untuk yang jauh ya, untuk jamak dengan ulaika digunakan untuk muzakkar dan muannas. Kita lanjutkan yang berikutnya, tsanian tamrin yang kedua. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin bil ba'idi. Isyaratkan pada isim-isim berikut ini dengan isim isyarah untuk yang jauh. Yakni zalika, tilka, ulaika. Jadi sesuaikan dari sisi jumlahnya, mufrad ataukah jamak. Kemudian juga dari sisi jenisnya, muzakkar ataukah muannas. Contoh yang pertama. Zalika talibun. Talibun kan mufrad, muzakkar. Maka dengan zalika. Zalika talibun. Itu seorang siswa. Ya. Contoh yang kedua. Ulaika tujjarun. Ya. Ulaika tujjarun. Itu adalah para pedagang. Tujjarun jamak. Maka dengan ulaika. Itu ya. Baik. Berikutnya. Kandik. Tilka mudarisatun. Mudarisatun ini jamak. Ada alif ta. Ulaika mudarisatun. Iya, ulaika mudarisatun. Itu? Itu para siswi. Guru. Para guru. Iya. Mudarisat ya. Guru perempuan. Itu adalah guru-guru perempuan. Berikutnya. Ulaika tabibatun jadidatun. Tabibatun ini tak marbutah, bukan alif ta. Kalau tak marbutah ini berarti mufrad satu. Oh. Ya. Kalau alif ta itu jamak. Ya, bedanya ya. Pada muannas kalau jamak itu dengan alif ta, tapi kalau mufrad itu dengan tak marbutah. Secara umum keumumannya ya demikian. Ulangi. Tilka tabibatun jadidatun. Tabibatun. Tabibatun jadidatun. Ya. Itu? Dokter itu dok. Itu dokter yang baru. Ya, itu seorang dokter yang baru. Seorang dokter perempuan yang baru. Berikutnya. Ulaika ummahatut thalibati. Ya. Itu para ibu siswi-siswi. yang diulang ibu-ibu ya, itu adalah ibu-ibu para siswi. Terjemahnya lebih enak itu ya. Kalau para ibu dari siswi-siswi ya sama sebenarnya, tapi dari pemilihan apa kata dalam bahasa Indonesia dipilih yang lebih pas ya. Itu adalah ibu-ibu dari para siswi. Itu lebih pas. Kalau dibalik gimana ya sama. Ulaika mubtada. Ummahatu badal. Ummahatu khobar. Khobar. At-talibatu. At-talibati mudhaf ilaih dari ummahatu. Kalau yang tadi tilka tabibatun jadidatun. Tilka mubtada. Tabibatun khobar. Jadidatun na'at. Dari tabibatun. Ya. Jadi khobarnya untuk nomor 5 ini tadi berupa mudhaf, mudhaf ilai. Ya. Berikutnya. Ulaika aba'ut tullabi. Itu bapaknya para siswa. Murid, para siswa. Ya, itu adalah bapak-bapak dari para siswa, ayah-ayah dari para siswa. Ini seperti tadi ulaika mubtada aba'u khobar at-tulabi mudhaf ilaih dari aba'u. Berikutnya zalika fallahun. Ya, zalika fallahun itu seorang petani. Ya, itu seorang petani. Berikutnya tilka ummu Muhammadun din. Ummu mudhaf ilaih ya. Tilka ummu Muhammadin. Itu adalah itu ibunya Muhammad. Ya, ibunya Muhammad. Berikutnya. Zalika shodiqi. Ya. Itu sahabatku. Ya, zalika shodiqi. Berikutnya. Tilka akhawati. Akhawati saudari-saudari saya, jamak ya. Jadi apa? Ulaika akhawati. Ya, ulaika akhawati. Itu para saudariku. Ya, itu saudari-saudari saya. Para saudari saya. Berikutnya ulaika ikhwati. Ya. Itu saudara-saudaraku. Ya. Ulaika ikhwati. Ini yang muzakkar ya, ikhwah. Ikhwan. Ada dua bentuk jamak sebenarnya. Ya. Ikhwatun dan ikhwanun. Ikhwatun dengan ta' marfu'ah dan ikhwanun dengan nun. Ini kedua-duanya bentuk jamak dari akhun, saudara laki-laki. Tapi yang digunakan di sini untuk yang ikhwatun ya. Jadi yang beberapa sebagian isim dalam bahasa Arab itu mempunyai bentuk jamak lebih dari satu. Ya. Tidak hanya satu saja, tapi bisa ada dua, ada yang punya tiga bentuk jamak, gitu ya. Terkait dengan bentuk jamak, tambahan yang ketiga. Hati jam'al kalimatil atiyati. Berikan bentuk jamak dari kata-kata berikut ini. Ummun. Apa tadi jamaknya? Ummahatun. Ya, bisa ya penulisannya. Ditanwin ya. Karena ini bentuk nakirah. Ummahatun. Abun. Panjang ya. Aba'un. Ya, jadi hamzah di awal itu panjang dengan mat ini ya. Aba'un panjang. Imra'atun An-nisa'u atau kalau nakirah ya nisa'un ya. Ammatun bibi dari ya ayah. Ammatun ya dengan alif dan ta tadi. Ammatun. Dhaifun dhaif, lemah. Kalau duyuf itu dhaif, tamu. Berbeda, ada ainnya. Dhaif, lemah, apa tadi? Bi? Bi'afun. Ya, bi'afun. Bedakan dhaif, tamu, dan dhaif, lemah. Jamaknya juga berbeda. Duyuf untuk dhaif, kemudian kalau dhaif itu bi'afun. Wazirun, menteri? Wuzara'u. Wuzara'u. Ya, tidak tanwin. Kemudian kalau ismun? Asma'un. Dengan tanwin, ya. Dengan tanwin. Asma'un. Ini. Kemudian juga bentuk jamak yang berikutnya pada tamrin keempat, perhatikan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Kata-kata ini adalah bentuk jamak. Ya. Pada baris yang pertama, asdiqa'u, jamak dari sadiqun, sahabat, teman dekat. Aghniya'u, jamak dari ghaniyun, yang kaya. Aqwiya'u, jamak dari qawiyun, yang kuat. Atibba'u, jamak dari tabibun, dokter. Ya, kalau diperhatikan, bentuk-bentuk jamak ini pada baris pertama mempunyai pola yang sama. Ya, kalau dibuat pola, dibuat wazan menjadi af'ailau. Ya, jadi huruf awalnya hamzah, ya, itu sama semuanya, satu dengan yang lain. Kemudian sesudah itu, fa itu mewakili huruf yang pertama dari akal katanya, ya, atau di situ pada urutan yang kedua. Kemudian ain berikutnya, kemudian di sini lam. Kemudian sesudah itu diakhir dengan alif dan hamzah. Ya, jadi polanya sama. Asdiqa'u. Ya, di situ dari sad, ya, kemudian dal, qaf. Ini asal katanya, ya. Kemudian dibuat, dimasukkan ke wazan. Sad pada fa, kemudian dal pada ain, qaf pada lam. Nah, jadi asdiqa'u, aghniya'u, juga demikian. Aqwiya'u, atibba'u. Atibba'u karena ada dua huruf yang sama, ba'nya sama. Ada sedikit perubahan. Asalnya tetap mengikuti af'ila'u. Jadi asalnya itu sebenarnya nanti atibba'u. Tabibun mengikuti bentuk ini menjadi atibba'u. Karena ada dua huruf sama, itu disesuaikan menjadi atibba'u. Yang jelas dia mengikuti wazan ini tadi, mengikuti bentuk yang sama atau pola yang sama itu. Kemudian pada baris yang kedua, fuqara'u, jamak dari faqirun. Zumala'u, jamak dari zamilun, ya, teman, ya, teman biasa, ya. Kemudian wuzara'u, jamak dari wazirun, menteri. Kemudian ulama'u, jamak dari alimun, ya. Ini juga bentuk-bentuk jamak ini mempunyai pola yang sama, wazan yang sama, yakni fu'ala'u, ya. Jadi tiga huruf dari asal katanya, huruf pertama, kedua, ketiga, kemudian akhirnya dengan tambahan alif dan hamzah itu. Ya, fuqara'u, zumala'u, wuzara'u, ulama'u, fu'ala'u. Ini, ya. Nah, dari dua bentuk jamak ini, yang wazannya tadi, af'ila'u dan fu'ala'u, ini termasuk isim-isim yang huruf akhirnya tidak tanwin. Ya, termasuk isim-isim yang huruf akhirnya tidak tanwin. Dalam bentuk nakirah. Ya, dalam bentuk nakirah. Tidak tanwin. Jadi tidak boleh dikatakan misalnya asdiqa'un atau zumala'un. Tidak boleh demikian. Karena ini termasuk isim yang tidak tanwin. Asdiqa'u, zumala'u, dan seterusnya. Jadi bentuk jamak yang mengikuti dua bentuk ini tadi af'ilahu dan fu'alahu ini tidak tanwin. Bandingkan misalnya tadi ummahatun, aba'un, nisa'un, ammatun, di'afun, itu bentuk jamak tapi diakhiri dengan tanwin dalam bentuk nakirah. Karena apa? Tidak termasuk dari dua bentuk ini. Ini ya. Nanti insya Allah di akhir kitab ini akan dibahas tentang isim-isim yang huruf akhirnya tidak bisa ditanwin. Ya. Di antaranya ini, bentuk jamak dua ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Lalu terkait sama-sama jamak tetap mudhof. Maksudnya? Maksudnya seperti apa utulabi ini yeah. Tetap mudhof walaupun sama jamak tetap. Ya penggunaannya tidak harus sebagai mudhof tapi sesuaikan. Artinya kalau hanya aba'un, ya dia tanwin, tapi kalau menjadi mudhaf, sesuai kaidah mudhaf, menjadi tidak tanwin, karena sebagai mudhaf. Aba'ut tulabi. Tetapi secara asal dalam penggunaan, tidak harus menjadi mudhaf. Ya. Misalkan, ula'ika aba'un. Itu saja boleh. Ula'ika aba'un. Itu adalah para ayah. Bisa, demikian. Ula'ika ummahatun. Itu adalah para ibu. Ya, secara umum itu ada beberapa ibu-ibu misalkan dikatakan ulaika ummahatun, itu adalah ibu-ibu atau para ibu. Atau ada sekumpulan bapak-bapak dikatakan ulaika abaun, itu adalah bapak-bapak. Jadi dalam penggunaan tidak harus menjadi mudhof. Ya, sesuaikan dengan keperluannya. Ya. Ada lagi? Kita tambah terakhir di sini kesimpulan dari apa yang kita pelajari di pelajaran ke-13 ini ya. Asmaul isyarati lil ba'idi, isim-isim isyarah untuk yang jauh. Ya, dibedakan dari sisi jumlah, al-mufradu, mufrad, jumlah yang satu, al-jam'u, jama', jumlah yang banyak. Ya, mulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Kemudian dari sisi jenis dibedakan al-mudzakkar untuk laki-laki dan al-mu'annatsu untuk perempuan. Jadi tinggal disesuaikan ya isim isyarahnya. Contoh ya untuk mufrad mudzakkar dzalika thalibun dengan lafaz dzalika. Untuk jamak mudzakkar dengan ulaika thullabun. Kemudian untuk mufrad mu'annats tilka thalibatun untuk jamak mu'annats ulaika thalibatun. Ini isim-isim isyarah untuk yang jauh, untuk jarak yang jauh. Dzalika, tilka, dan ulaika. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bentuk isim, terkait dengan bentuk fi'il. Satu fi'il ya atau lebih tepatnya nanti jumlah fi'liyah yang terletak sesudah isim. Ya, contoh di sini ya, contoh perhatikan yang bergaris bawah Muhammadun zahaba, Muhammad pergi. Ya, Muhammadun mudzakkar, kemudian dia satu orang, maka bentuk fi'ilnya atau jumlah fi'liyahnya bentuk yang menggunakan bentuk fi'il yang dasar yang asal tanpa ada tambahan apapun, zahaba. Berarti ini digunakan untuk mufrad mudzakkar. Ya, Muhammadun ya, mufrad mudzakkar. Kemudian ketika dijamakkan Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun, Muhammad, Hamid dan Ali, tiga orang berarti jamak. Maka jumlah fi'liyah sesudahnya menjadi zahabu. Jadi dari fi'il zahaba ditambahkan dhamir wawu. Karena untuk jamak mudzakkar sehingga menjadi zahabu ini. Artinya Muhammad, Hamid dan Ali pergi. Ini, terjemahannya cukup demikian. Muhammad, Hamid, dan Ali pergi. Tapi dalam bahasa Arab, ini zahabu disesuaikan dengan tadi jamak yang mudzakkar dengan menambahkan wawu tersebut. Kemudian untuk yang mu'annas, Maryamu zahabat. Maryam pergi. Ya, Maryamu itu mu'annas, maka jumlah fi'liyah yang sesudahnya menyesuaikan, di sini fi'ilnya ditambahkan dengan tanda mu'annas. tanda untuk menunjukkan ini untuk mu'annas, yaitu dengan adanya tak ta'nits yang sukun, ya, zahabat. Ini. Berikutnya, Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna, untuk jamak mu'annas, Maryam, Aminah, dan Fatimah, ya, jamak mu'annas, maka jumlah fi'liyah sesudahnya menjadi zahabna. Ya. Dari zahaba, tadi bentuk yang asal tadi, zahaba, dihubungkan dengan nun. Ya. Jadi nun ini menunjukkan untuk jamak mu'annas, zahabna, atau bomir nun ini untuk jamak mu'annas, zahabna. Jadi fi'il atau jumlah fi'liyah ketika letaknya sesudah ism, maka bentuknya akan menyesuaikan dengan keadaan ism tersebut dari sisi jumlah dan dari sisi jenisnya, seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Ini ya. Kemudian yang berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, dha'ifun, lemah. Di bawahnya, dha'ifatun, juga lemah, tapi untuk yang mu'annas. Dha'ifun untuk mudzakkar, dha'ifatun untuk mu'annas. Kemudian jamaknya sama, yakni bi'afun. Jadi jamak ini, bi'afun untuk mudzakkar, juga untuk yang mu'annas. Kemudian ummun, jamaknya ummahatun. Abun, jamaknya abaun. Qawiyun, jamaknya aqwiya'u. Alimun, jamaknya ulama'u. Baik, selesai pelajaran ke-13 dengan ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Bisa membedakan do'ifun lemah kali? Do'if. Ya kan berbeda, tulisannya berbeda. Do'if ada ain. Ya, oh. Jadi do'if itu ada ain di sini. Kalau tamu itu do'if tanpa ada ain. Do'if. Ya, jadi perbedaan di sini ada ain. Di sini tidak ada ya. Do'if. Dot langsung ya, do'if. Jamaknya duyufun. Itu tamu. Tapi kalau do'if ada ain, ini jamaknya di'af, maknanya yang lemah. Jadi apa? Dititani tulisannya, huruf-hurufnya, dan juga ucapannya, artinya, dan seterusnya. Perhatikan ya, berbeda. Ada lagi? Ya, ini ya. Pelajaran untuk pagi ini. Alhamdulillah. Sampai ini dulu. InsyaAllah nanti yang berikutnya pelajaran baru kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaAllah. Al-afu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.